Markus hondongam 10:6. Tapana lesu allo katohoam, mualim bawam bubanau Maria Magdalena, anna Maria indona Yakobus, anna Salome, akalalau na susuyam bakena puang Yesus ilalokko. Butunna allo indalo minggu etato'o, yalekba illako kukbu. Yasipak tula-tula unnawa. Minang kia lambehuen indo batu pelapak na kukbu. Sapok mahuku ilako, yanaitan indo batu dilapasan bak balokko puhan diloli lao. Yalekbain tama indo kukbu, yanaitan mesa to manguha mak puhe pamabusa, mokok dia tandai kanam, yasilelin tikedu anna menga-menga. Sapok makkaden do to manguha nawa. Dao mahea, kuisang ku uam peakwa Yesus to Nazaret indo to puha di peso ya bokaju si tambem, sapok pak deninde akatubo sule. Petua ya inde nongyanna. Dadi lebaung kuat temo anong pesan ni Petrus sola pasikola sengak na muua. Mendiolo ni alaku Galilea puang Yesus. Diopi manisi lambik kwa umba susi puhan na wang kwa. Ya lebaung isi hasi kalumpa umpele indo loko. Akatikedu lambik lumalak mahea muita karadian niato o. Tandana mahea i. Ya takden natulak lako tau. Tapana puha tubo sule puang Yesus indo mebengi-bengi allo minggu etato'o. Ia uhu-uhu nang pak paitaang kalena lulako Maria Magdalena indo to puha na hamba yang pitu setan nilam mai kalena. Ia tapalek bau nindo baine na pak paisangan lako ingga nato siuntuhui. Anu mahasan ni pimak bahata anatai iliu piti poli ui matana watu etato'o. Sapo tapana si kana hingin na watu bo sule puang Yesus anademim pak paitaang kalena. Tak lucian nakan nangam. Lesu eta to'o, umpak paitan poliong kalena, sapo seng au hupanna, lako dua pentuhu'na wattunna analek bayum peleitonda. Yemak pasule sule, akalana tulak lako solana indo pangitanna. Sapo ta'a iliu pikannam. Katampasanna umpak paitan kalena lako sapulo mesa pasikolanna, wattunna mahasan ni mangande. Sangin na soso puang Yesus akata ungkannangan pak tulak na to puha muitai katubuan na sule. Ya makadam puang Yesus lako na uwa. Lek bak kuat lako lilit-lilit na lino, amu pak pakai banyak kaheba katilalasal lako inggan na hupatau. Menna-mennong katappa iyan na ditedoi, iyan to la salama, sapo menna-menna tak matappa la ditahung kunia. Tanda-tanda na to matappa, malalong pugau susinna, uhambai lau setan numpake sangangku, analumpake bahasa manyanna natula napalosayam penawa maseho. Moya nalamanda iula battulamui huk hasum, sapotak lamala nasagai, analuhakak tomasaki napolalam bono. Puhai mak tulak lako pasikolanna, ya tiaka ulengas suhuga, anna muokkoi dio tandai kananna puang ala ta'ala. Ia lebaim pasikolan nampak pakahebaan, kaheba katilalasal lako si mesa-mesa ungian nila lino, anna napasolai devata mengkeha umpakatotok kadanna, napak patandaan numpadadi tanda memenge-menge.